walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, waridha nafsihi, wazinata arshihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'aku bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahmurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman, cahaya ibadah yang insya Allah terus diberi cahaya oleh Allah melalui kajian kita ini, terutama Arifin mohon agar Allah beri Arifin, ikhwah semua, semua yang menyaksikan, sehingga semakin hari kita semakin baik, makin kuat akidah kita, makin khusyuk ibadah kita, makin mulia akhlak kita. Kalau sudah mulia akhlak, makin bahagia kita di dunia ini, insya Allah apalagi di akhirat nanti. Allahu Akbar walillahi alhamd. Karena ngaji terus, ngaji terus, ngaji terus. Karena tidak ada cara yang paling jitu untuk mencabut sifat jahil pada diri kita dan angkuh kecuali duduk ngaji lagi. Baik ikhwah, kali ini kita membahas tentang nafsu. Dan semua manusia punya nafsu. Selama hidup dia punya nafsu. Nafsu gak bisa dibunuh. Ada satu ajaran yang sampai kemaluannya dipotong atau dikebiri dengan dalih untuk menghilangkan nafsu. Nggak bisa. Nafsu tetap ada. Ah, bagaimana kita memanage nafsu, mengendalikan nafsu? Mana yang lebih dominan? Nafsu atau iman? Kalau orang nafsunya lebih kuat daripada imannya, maksiat dia. Tapi kalau imannya lebih kuat daripada nafsunya, maka dia jadi orang taat. Atau bila rasa takutnya kepada Allah lebih kuat daripada keinginan maksiatnya, jadilah dia orang taat. Jadi mana yang dominan? Inilah yang diolah oleh orang-orang yang bertakwa, oleh orang-orang beriman. Karena nafsu tidak bisa dibunuh, nafsu hanya bisa dimanage, dihadapi, diolah. Allahu Akbar. Nah, kita ingin bahas itu. Ada tiga nafsu. Yang pertama, kita mulai dari yang paling jelek dulu deh. Ini, paling bawah. Nafsu ammarah. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahim rabb. Ini maunya marah, maunya maksiat. Dan hobinya hanya maksiat. Dia tidak suka ibadah. Tidak suka kajian ilmu. Tidak mau dekat dengan ulama. Maunya hanya maksiat. Dan dia terpuaskan dengan maksiat. Lalu selesaikah? Tidak. Seperti minum air laut. Haus, minum lagi. Haus, minum lagi. Ketagihan, sakau dia. Maunya hanya maksiat. Maunya hanya berzina. Maunya hanya mabok. Maunya korupsi. Ini, amarah. Liar, buas, jahat. Bisa membunuh. Dari sini sumbernya. Menyakiti keluarga, memukul, menghajar. Amarah, na'udzubillah ya Allah. Minal amarah. Nah, nomor dua, lawama. Lawama ini antara mutmainah dan amarah. Aneh memang. Lawama tu la'ima. Dia celak dirinya setelah berbuat maksiat, dia sadar. Tapi kemudian tidak lama dia maksiat lagi, sadar lagi, maksiat lagi, sadar lagi. Dia berzina, nyesel dia. Kenapa aku berzina? Kenapa aku khianati istriku? Pulang ke rumah melihat anaknya tidur nangis dia, melihat istrinya tidur nangis dia, dia cium kaki istrinya. Tapi kemudian seminggu kambuh lagi gara-gara jidat nong-nong. Nah, ini lawamah ini. Mabok, nyesel, seminggu kemudian mabok lagi, korupsi nyesel, korupsi lagi, STMJ, sholat tekun maksiat juga dia. Atau taumat, taubatnya kumat lagi. Ini lawamah, berbahaya juga ini. Dan kita banyak masuk pada kategori ini. Di mulut berzikir tapi di mulut menggibah. Kita Allahu Akbar di musala, di masjid, tapi di kantor nafsu akbar. Na'udzubillah. Nah, ini yang menyenangkan. Nafsu mutmainnah. Ini nafsunya orang-orang beriman. Nafsu yang dirahmati oleh Allah. Oh, dia nafsunya malah dirahmati oleh Allah. Bernafsu mendekat kepada Allah. Muqarrabun. Senang banget salat malam. Makanya dia tidur lebih awal. Sampai gak nonton televisi, dia enggak. Dia tidur lebih awal. Habis isya dia tidur. Dia berdoa, Allahumma aslamtu wajhi wa fawwadtu amri ilaika wa wada'tu dhahri ilaika la manja'a wa la manja'a illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi kitabil wa bi nabika alladhi arsalta. Dia doa terus. Jadi mau tahajud tuh disenang, padahal belum tahajud tuh. Mutmainnah. Ke masjid, belum ke masjid sudah senang dia. Belum waktu sholat masuk, sudah senang. Kenapa? Waktu menghadap Allah. Jadi senangnya ibadah, senangnya amal saleh. Sesenang itu menerima rezeki dari Allah, sesenang itu dia membagikan. Senang banget membagikan pada fakir miskin, yatim piatu. Senang banget. Dan senangnya pada yang halal. Senang pada keluarnya. Senang sama gemes sama istrinya. Nafsunya sama istrinya doang, sama yang lain gak ada nafsu. Mutmainnah. Kalau amarah sebaliknya, mah nafsu, mah bini kagak ada nafsu, mah yang lain bakal nafsu dia. Nafsuan mah bini, berkah itu. Itu nafsu rahmat namanya. Akhlaknya mulia, senangnya ikhlas, senangnya sabar, senangnya syukur, senangnya rendah hati, senangnya istiqamah. Nah, ini yang membuat tenang. Senang ibadah, senang amal saleh. Kalau senang amal saleh, berarti akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia, hidupnya tenang. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sifat nafsu mutmainnah. Allah jauhkan dari lawama, apalagi sampai amarah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.